cip. Arek adi, arek lanceng, arek bulu, rek baraya. Lamun perlu dikorbankan, ya dikorbankan. Kumaha bae carana. Politik kruci. Bohong jadi pagawean, tipu-tipu jadi hobi. Anu salah dibenerkeun, anu bener disalahkeun. Lahir batin panon lolong. Politikus, politikus, politikus. Ngan mikiran kepentingan golongan nana sorangan. Partai itu, partai eta, partai ieu. Butuh ngarayu ngolo geus menang ngaleos poho. Bedana malah nambahan balangsa politik ruji. Barang naik tunggal usi, subsidi beak ditarik. Naon hasil nak kerurang, kalahkah bagi bolena. Terus waktu gancang balik gendeng.